Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas, membaca dan mentelaah al-usul min ilmi al-usul karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Di pertemuan yang lewat terakhir kita bahas rincian tentang kapan an-nahyu yaqtadil fasad. Maka nanti dirinci manakala larangan tersebut berkenaan dengan rukun atau berkenaan dengan syarat, maka yaqtadil fasad, menyebabkan batal baik dalam masalah ritual ibadah ataupun muamalah. Namun jika larangan tersebut berkenaan dengan amrun khariji, faktor eksternal di luar zat sesuatu, demikian juga tidak termasuk dalam berkenaan dengan syarat, maka la yaqtadil fasad, tidak menyebabkan batal baik itu perkara al-ibadat, ritual ibadah, ataupun bab adalah hal-hal yang berkaitan dengan al-muamalat. Maka dalam hal ini kemarin kita bacakan rincian contoh berkenaan dengan hal ini. Maka ada 6 surah, 6 contoh kasus, karena maka ada larangan berkenaan dengan dzatul manhi anhu, rukun dari satu hal, kemudian syarat, kemudian faktor eksternal. Dan ini berlaku baik dalam masalah ibadat ataupun muamalah, sehingga 3 kali 2 ada 6. Ya, kemarin terakhir kita bahas suratul thalisah, poin yang ketiga, manakala larangan berkenaan dengan syarat al-manhi anhu, syarat yang terlarang dalam masalah ibadah. Kemarin kita bahas tentang masalah manakala seorang memakai pakaian penutup aurat, namun pakaian yang dia pakai adalah sutra, padahal menutup aurat adalah syarat sah salat. Demikian juga contoh kasus yang lain adalah as-salatu fil ardil marsubah, adalah salat di tempat tanah rampasan. Kemudian as-suratu rabi'ah, dan poin yang keempat adalah larangan yang berkaitan dengan syarat, namun di bab muamalah. Contohnya ini ada di matan, ada di matan al-usul min ilmil usul, itu larangan jual beli janin. Karena pengetahuan tentang barang yang diperjualbelikan itu adalah syarat sahnya jual beli. Maka jika janin itu dijual, maka transaksi jual belinya tidak sah, karena larangan atau hal yang terlarang dalam hal ini berkenaan dengan syarat sah jual beli. Demikian juga hal-hal yang terlarang berkenaan dengan syarat sewa menyewa, wakaf, gadai, nikah, dan hal-hal yang lain yang merupakan bagian dari al-mu'amalah. Kemudian as-suratul khamisah, kemudian yang kelima adalah larangan manakala berkenaan dengan faktor eksternal, amrun khariji. Dan ini di bab al-ibadah, di bab ritual ibadah. Maka contohnya adalah larangan laki-laki memakai sorban dari sutra. Maka siapa sholat dalam keadaan memakai sorban sutra, maka sholatnya tidak batal, karena rukun sholat dan syarat sholat terbebas dari unsur larangan. Larangan berkenaan dengan memakai sorban sutra itu adalah larangan berkenaan dengan amrin khariji, hal eksternal dari sholat itu sendiri. Faktor eksternal berkenaan dengan sholat, bukan syaratnya dan bukan rukunnya. Demikian juga jika seorang itu melakukan hal yang haram, berbagai hal yang haram, yang itu haram bagi orang yang dalam kondisi puasa ataupun tidak puasa. Contohnya bohong ataupun riba, maka ini tidak membatalkan puasa. Sehingga puasa sah namun berdosa. Kemudian yang keenam as-suratus sadisah, poin yang keenam adalah larangan berkenaan dengan faktor eksternal di bab muamalah. Sebagaimana contoh di matan adalah larangan menipu. Maka seandainya seorang menjual kuda yang kuda ini memiliki cacat, memiliki kekurangan, dan penjual tahu, namun dia tidak kabarkan cacat kuda tersebut kepada pembeli, maka transaksi jual beli tidaklah batal. Transaksi jual beli itu tetap sah, karena larangan atau hal yang terlarang dalam masalah ini berkenaan dengan faktor luaran. Namun yathbutu lil mushtari al khiyar, namun pembeli memiliki hak khiyar, memiliki hak untuk melanjutkan dan menerima transaksi atau membatalkannya. Ketika dia adalah enggak ada pada urusan ribut dan sebagainya, ya sudah, maka enggak mengapa. Dan seandainya dia mau batalkan juga boleh. Nah, inilah kaidah yang dianut oleh Hanabilah, yang intinya al aslu anan nahya yadullu alal fasad illa idza ada ila amrin kharijiyyin fi ibadatin au muamalatin. Bahasanya hukum asal larangan itu menyebabkan batalnya perkara yang mengandung unsur yang terlarang, kecuali jika larangan tersebut berkenaan dengan faktor eksternal, ya, maka tetap sah. Ya, dan jika di bab muamalah, maka tetap sah. Ya, namun ada hak khiyar. Ya, maka tetap sah, namun berdosa. Dan ya, di bab muamalah menyebabkan ada hak khiyar, hak untuk menerima transaksi atau membatalkannya secara sepihak, baik dalam masalah ibadah ataupun dalam masalah muamalah. Dan di antara kaidah untuk mengetahui atau untuk menentukan satu hal yang disebut amrun khariji, faktor eksternal, kaidahnya adalah satu hal yang terlarang dalam semua keadaan, maka dia tergolong amrun khariji. Maka larangan bohong itu berlaku untuk semua keadaan, ya, baik orang itu puasa ataupun tidak puasa, maka dia amrun khariji. Demikian juga ya, misalnya memakai kain sutra atau peci sutra yang dipakai oleh seorang laki-laki, maka itu satu hal yang terlarang, baik dia dalam keadaan sholat ataupun tidak sholat, maka dia amrun khariji. Sedangkan jika yang pakaian sutra tersebut adalah pakaian penutup auratnya, sarungnya atau celana panjangnya, ya, maka nanti diperselisihkan apakah ini tergolong amrun khariji ataukah tidak. Dan yang benar itu amrun khariji, karena yang jadi, karena hal tersebut adalah larangan yang bersifat umum, mau sholat mau tidak sholat terlarang pakai sarung sutra bagi laki-laki, maka dia amrun khariji. Sehingga yang tepat, maka sholat sah, sholat laki-laki tersebut sah, namun dia berdosa karena melakukan hal yang terlarang, karena dia melakukan hal yang haram. Nah, kemudian kita lanjutkan dan kita kembali ke matan al-usul min ilmil usul. Poin selanjutnya adalah man yadkhulu fil khitab bil amri wan nahyi. Orang yang termasuk dalam khitab, dalam seruan, baik seruan berupa perintah ataupun larangan. Yang termasuk dalam khitab, yang termasuk dalam seruan syariat, baik seruan tersebut berupa perintah ataupun larangan, adalah mukallaf. Dan mukallaf itu definisinya adalah baligh dan berakal. Ya, maka mukallaf itu adalah singkatan dari balighun aqilun, baligh dan berakal. Baligh artinya bukan anak kecil, berakal artinya bukan gila. Maka yang namanya mukallaf itu syaratnya ada dua, yang pertama baligh. Sehingga bukalah termasuk mukallaf anak kecil. Maka anak kecil tidaklah dibebani perintah ataupun larangan dengan pembebanan yang sama dengan beban untuk orang yang baligh. Akan tetapi si anak kecil ini diperintahkan untuk melakukan berbagai macam ibadah setelah tamyiz. Setelah tamyiz. Dan tamyiz bagaimana pendapat mayoritas para ulama adalah berumur 7 tahun dengan kalender hijriyah. Maka dia diperintahkan untuk melakukan ibadah setelah tamyiz berdasarkan hadis muru auladakum bisolati wahum abna'u sabain. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun dengan kalender hijriyah. Dan tujuan diperintahkan untuk melakukan ibadah adalah tamrinan, melatih dia untuk taat. Dan itu berpahala dengan pahala sunnah. dan itu berpahala dengan pahala sunnah. Maka anak 7 tahun mengerjakan sholat fardu, maka dia mendapatkan pahala amal sunnah, amal mustahab. Dan anak ini dilarang untuk melakukan maksiat, dilarang untuk memakai pakaian sutra jika dia anak laki-laki, atau cincin emas ketika dia laki-laki. Bukan karena dia berdosa seandainya pakai cincin emas, seandainya pakai ini, pakaian sutra. Namun liatada al-kafu anhu atau anha, supaya dia terbiasa mencegah dirinya dari maksiat. Maka dalam hal ini orang tua memerintahkan anaknya dan mengingatkan anaknya yang umur 7 tahun untuk mengerjakan sholat fardu. Ya, perintah keluarnya perintah dari si orang tua, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Namun perbuatan si anak mengerjakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Orang tua merintahkan, mengingatkan, hukumnya wajib. Karena Nabi mengatakan muru auladakum, perintahkan, ingatkan anakmu untuk sholat. Dan al-aslu fil amri lil wujub. Maka orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat, ngoprak-oprak anaknya untuk sholat, hukumnya wajib. Non sholat si anak itu sendiri hukumnya tidak wajib. Jika dia kerjakan, dia dapat pahala sunnah. Dan semua amal anak kecil itu memiliki nilai, baru bernilai, yaitu baru berpahala manakala dia sudah tamyiz. Semua amal ibadah yang dikerjakan oleh anak kecil, ya dikerjakan oleh orang yang belum baligh, itu berpahala manakala sudah tamyiz semuanya, kecuali haji dan umrah. Kecuali haji dan umrah. Maka umrah, ada anak umur 5 tahun misalnya, diajak orang tuanya umrah, maka sah dan mendapatkan pahala sunnah, pahala melakukan amal yang hukumnya pahala umrah sunnah, umrah mustahab, umrah yang dianjurkan. Adapun selain haji dan umrah, maka baru punya nilai dan baru teranggap manakala sudah tamyiz. Maka baca Qur'annya, maka puasanya, sholatnya, ya, adhannya, iqomahnya, dan yang lainnya, ya, wudhunya, itu baru bernilai setelah tamyiz. Kemudian syarat untuk disebut mukallaf yang kedua adalah al-aqil, berakal. Maka bukalah mukallaf al-majnun, orang gila. Maka orang gila tidaklah dibebani perintah dan larangan, akan tetapi dia wajib dicegah untuk melakukan hal-hal yang ta'addin ala ghairihi, merupakan tindakan zalim pada orang lain atau pengerusakan. Walau fa'alal ma'mura bihi, seandainya dia melakukan hal yang diperintahkan, misalnya puasa atau sholat, maka lam yasiha minhul fi'lu, maka perbuatannya tersebut tidak sah. Apa ilahnya? Li'adamil qasdil imtithali minhu, karena dia tidak memiliki niat untuk taat. Karena orang gila tidak memiliki niat. Dan sesuatu itu berpahala manakala ada niat untuk taat. Namun hal ini, yaitu orang gila tidaklah mendapatkan beban, la yaridu ala hada, tidaklah dibantah ketentuan ini, dengan adanya hukum wajib membayar zakat atas harta orang gila. Demikian juga kewajiban-kewajiban harta yang lain, al-hukuk al-maliyah. Hukuk di sini artinya kewajiban-kewajiban harta. Karena hak dalam bahasa Arab itu bisa artinya hak, bisa artinya kewajiban. Hakun dan jamaknya adalah hukukun. Dalam bahasa Arab bisa artinya hak, bisa artinya kewajiban, tergantung konteks. Kalau di sini tentu tidak tepat kalau diterjemahkan hak-hak harta yang lain, namun kewajiban-kewajiban harta yang lain. Karena ini bicara tentang masalah zakat, temannya zakat. Zakat itu hak harta ataukah kewajiban harta? Kewajiban harta. Fimali sahir untuk anak, untuk harta anak kecil dan orang gila. Karena wajibnya hal ini dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu. Mata jika dijumpai sebab, sabatal hukmu, maka ada hukum. Fahia, maka hukum-hukum ini melihat sebab dan tidak melihat pelaku. Ya, maka pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama, ada kewajiban zakat pada harta anak kecil dan orang gila. Maka anak kecil demikian juga orang gila itu dalam Islam memiliki hak milik. Memiliki hak milik. Contoh anak kecil adalah anak yatim. Ketika kemudian dia jadi yatim, ayahnya meninggal dunia, maka wajib ada bagi waris. Maka dia punya harta. Wajib ada bagi waris, ibunya dapat jatah sekian, anaknya dapat jatah sekian. Meskipun dia anak TK, anak umur 3 tahun, 2 tahun, setahun, maka dia punya harta karena wajib ada bagi waris. Ketika ayahnya meninggal dunia, sehingga maka misalnya maka di sini maka ibunya dapat karena ini punya anak ya 1/8. Kemudian jika orang tua si mayit itu tidak ada ya maka berarti dibagikan sisanya dibagikan pada anak. Maka dia punya harta, punya kepemilikan, cuma anak kecil tidak boleh megang harta. Demikian juga orang gila. Maka dia punya hak milik di antara sebabnya ketika terjadi bagi waris. Bapaknya meninggal dunia, bapaknya si orang gila ini meninggal dunia, maka ketika itu terjadilah bagi waris harta bapaknya. Dan orang gila ini wajib dianggap, tidak boleh kemudian dinegasikan. Nah, adanya dianggap tidak ada, tidak boleh. Dalam aturan Islam, orang gila ini wajib dianggap dan diakui eksistensinya, meskipun dia tidak boleh megang harta. Maka nanti dibagi di antara anak, maka yang gila ini terhitung. Jika dia anak laki-laki, maka tetap jatahnya dua bagian. Dua bagian anak perempuan. Ya, meskipun dia tidak boleh megang harta. Nah, hartanya orang gila ini, jika hartanya misalnya itu dalam bentuk nilai uang, nah ini tentu dapat dia dari warisan tentu macam-macam. Boleh jadi jatahnya adalah tanah atau jatahnya misalnya itu uang, mungkin saja demikian. Maka jika itu uang dan itu sudah masuk nisab, maka setiap tahun wajib kena zakat, wajib bayar zakat 2,5%. Demikian juga tadi harta si yatim, anak kecil. Ya, mungkin misalnya wujud realnya adalah uang, maka dan uangnya itu telah masuk nisab, maka setiap tahun terkena kewajiban untuk membayar zakat 2,5% dari total hartanya. Dan masalah zakat itu cara pandang jumhur adalah yang dilihat adalah sebab, yaitu adanya harta yang telah sampai nisab dan tidak memandang fa'il. Ya, apakah pemiliknya itu mukallaf ataukah tidak, itu tidak dilihat. Wa taklif dan beban syariat berupa perintah dan larangan samilun mencakup muslim dan kafir. Akan tetapi orang kafir tidaklah sah melakukan hal yang diperintahkan saat masih kafir, mengingat firman Allah Ta'ala, wa mamana'ahum, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, illa annahum kafaru billahi wa rasulih, kecuali gara-gara mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang kafir tidaklah diperintahkan untuk mengkodok, tidaklah diperintahkan untuk mengkodok hal-hal yang diperintahkan jika dia masuk Islam. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, qulil ladzina kafaru, katakanlah pada orang-orang kafir, yantahu yurfar lahum maqad salaf, jika mereka mau berhenti maka dimaafkan untuk mereka apa yang telah terdahulu, yaitu di masa kafir. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, Nabi katakan, amma alimta, tidakkah engkau tahu wahai Amr, bahasanya Islam, yaitu masuk Islam, yahdimu makana qablahu, menghancurkan semua dosa sebelum masuk Islam. Namun innama yu'aqabu, orang kafir akan mendapatkan tambahan hukuman, ala tarkihi, karena meninggalkan berbagai macam kewajiban, kewajiban dalam Islam. Maka nanti akan ada hukuman karena kekafirannya. Demikian juga ada hukuman karena dia tidak sholat, ada hukuman karena dia tidak puasa Ramadan, ada hukuman karena dia tidak berhaji, ada hukuman karena dia tidak bayar zakat. Ada tambahan hukuman di samping hukuman dan siksaan karena kekafirannya. Maka ada yu'aqab, maka orang kafir akan mendapatkan tambahan hukuman, ala tarkihi, karena meninggalkan kewajiban Islam, idza mata 'alal kufri, jika dia mati dalam keadaan sebagai orang kafir. Dalilnya adalah karena firman Allah Ta'ala menceritakan tentang jawaban orang-orang kafir ketika mereka ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka? Qalu, mereka mengatakan, lam nakum minal musallin, kami tidak mengerjakan sholat. Kami tidak mengerjakan sholat. Walam nakun nuta'imul miskin, dan kami tidak memberi makan orang miskin. Artinya kami tidak membayar zakat. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idhin, dan kami bincang-bincang bersama orang-orang yang bincang-bincang, yaitu ngecek-ngecek Islam bersama orang-orang yang ngecek-ngecek Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami mendustakan adanya hari kiamat, hatta atana al-yaqin, sehingga datang kepada kami satu hal yang yakin akan didatangi dan dirasakan semua yang hidup, yaitu mati. Ya, maka wa kunna nukadzibu biyaumiddin, maka ada siksaan karena ini, dan ini adalah kekafiran. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idhin, ada siksaan karena hal ini, dan ini adalah kekafiran. Karena mengejek-ngejek Islam adalah kekafiran. Walam nakun nuta'imul miskin. Nah, maka ini ada azab karena tidak memberi makan orang miskin, dan ini bukan kekafiran. Dan ini adalah karena meninggalkan wajibun islami, kewajiban dalam Islam. Sedangkan lam nakum minal musallin, maka di sini ya tergantung sudut pandangnya. Ya, untuk ulama yang mengatakan bahasa orang meninggalkan sholat itu kekafiran, ya sudah, maka ini adalah siksaan karena kekafiran. Dan ulama yang mengatakan bahasanya ya lam nakum minal musallin, ya, atau meninggalkan sholat itu selama bukan karena mengingkari kewajibannya adalah ya, kefasikan, dosa besar, bukan pembatal iman, maka potongan ayat ini lam nakum minal musallin adalah dalil adanya tambahan hukuman karena meninggalkan hal yang wajib dalam Islam. Kemudian mawani utaklif, faktor-faktor penghalang untuk adanya beban syariat. Litaklif mawani'u, untuk adanya taklif beban syariat terdapat sejumlah faktor penghalang, di antaranya adalah ketidaktahuan, lupa dan dipaksa. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati, sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku. Al-khata'a dan seterusnya di sini itu ada berdasarkan namanya dalalah iqtida', itu ada sesuatu yang muqaddar, yaitu itsma. Yaitu itsma. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memaafkan an ummati, untuk umatku, ada yang muqaddar ithmal khata'i, dosa karena melakukan sesuatu secara tidak sengaja. Karena yang dimaafkan itu ya, dimaafkan itu dosanya ya, bukan dalam artian yang ditiadakan itu dosanya, bukan khata'nya, karena khata'nya ada ya, khata'nya itu ada, yang ditiadakan adalah ithma. Maka di sini ada muqaddar. Ya, muqaddarnya adalah ithmal khata'i. Ini dalam ya, usul fikih nanti namanya adalah dalalah iqtida'. Itu adanya sesuatu yang muqaddar, yang satu kalimat, satu dalil itu tidaklah mengandung makna yang benar kecuali dengan adanya muqaddar tersebut. Wanisian, dan Allah maafkan dan Allah tiadakan dosa karena melakukan sesuatu dengan sebab lupa. Wa mastukruhu alaih, dan hal-hal yang dilakukan karena dipaksa. Dan saya gunakan diksi dipaksa dan tidak terpaksa karena cita rasa dalam bahasa Indonesia itu berbeda antara dipaksa dan terpaksa. Kalau dipaksa itu ada fa'ilnya, ada pelakunya. Dan dalam bahasa Indonesia kalau terpaksa boleh jadi tidak ada fa'ilnya, boleh jadi tidak ada pelakunya. Saya terpaksa melakukan hal ini. Nah, kenapa? Ya, karena tidak punya duit. Tidak punya duit itu fa'ilnya? Tidak. Bukan fa'ilnya. Maka wamastukruhu alaih itu saya terjemahkan dengan dan hal-hal yang dilakukan karena dipaksa. Karena itu yang dimaksudkan hadis, ada pihak, ada fa'il pelaku yang memaksakan satu hal. Karena dalam bahasa Indonesia orang yang seandainya tidak melakukan satu hal yang tidak enak dengan pihak-pihak tertentu, nah itu dalam bahasanya disebut saya terpaksa untuk melakukan hal itu. Kenapa? Enggak enak sama dia. Disebut terpaksa. Apakah itu termasuk ma'ustukirhu alaih? Enggak. Itu tidak termasuk. Hadis ini dilihatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan memiliki syawahid, yang memiliki sembilan dalil yang menunjukkan benarnya konten dari Quran dan Sunnah. Tadulu yang menunjukkan ala sihatihi, kebenaran yaitu kebenaran kontennya, kebenaran isinya. Dan dimaafkannya dosa karena hal-hal di atas itu adalah khususiyah umat Muhammad, adalah kekhususan umat Muhammad, karena hadis yang mengatakan an ummati, umatku, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aturan semacam ini tidak berlaku di syariat umat terdahulu. Maka ini tidak berlaku pada umat terdahulu. Melakukan sesuatu karena dipaksa, kalau untuk umat terdahulu tetap dosa. Jika itu kemurtadan, tetap murtad di syariat umat terdahulu. Oleh karena itu maka misalnya hadis tentang lalat, maka orang yang lewat kampung tersebut kemudian memberikan sesaji berupa membunuh lalat, maka dia adalah orang yang ustukrihu alaih. Dia tetap masuk neraka karena ini umat terdahulu. Karena ini umat terdahulu. Dan untuk umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada maaf untuk melakukan dosa karena terpaksa. Melakukan dosa karena melakukan satu hal yang terlarang karena dipaksa, itu tidak dimaafkan. Tetap kalau itu yang dia lakukan adalah dosa meskipun dipaksa, tetap dosa. Karena ini khususnya umat Muhammad. Karena hadisnya mengatakan an ummati, mafhum khulafahnya, maka itu tidak berlaku untuk ghair ummati, selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jika itu adalah kemurtadan, maka tetap murtad dalam syariat umat terdahulu. Dalam syariat umat terdahulu tetap murtad. Jika ada seorang muslim di sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang muslim yang dipaksa untuk melakukan perbuatan kekafiran dan dia melakukan perbuatan tersebut karena dipaksa, tetap murtad keluar dari Islam sehingga neraka selama-lamanya, semisal dalam kasus hadis lalat. Sehingga kenapa kemudian hadis lalat itu dibawakan oleh penulis matan kitab Tauhid di bab tentang masalah sembelihan, itu untuk menunjukkan kalau sembelihan menyembelih hewan, menghilangkan hewan karena untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah kekafiran, kemusyrikan, pembatal iman. Dan itu berlaku di semua syariat. Maka dimasukkan di situ karena dari sisi hal tersebut. Meskipun nanti beda status hukum pelaku, manakala melakukan hal tersebut karena dipaksa, antara umat terdahulu dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga oleh karena itu contoh dalil yang lain adalah melakukan hal yang terpaksa atau hal yang dipaksakan, manakala itu pembatal iman. Kalau dalam syariat umat terdahulu maka tetap batal iman. Contoh lain di samping hadis lalat adalah Ashabul Kahfi. Allah katakan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-20, innahum yadhharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yadhharu alaikum, jika mereka mengetahui kalian, keberadaan kalian, keberadaan kita-kita ini di sini di gua ini, jika mereka mengetahui keadaan kalian, maka ada dua pilihan. Yarjumukum, pilihan pertama, kita akan ditangkap kemudian dirajam jika kita ngotot tidak mau melakukan kekafiran yang mereka minta. Kita akan ditangkap kemudian dirajam mati dalam keadaan membawa iman. Au yu'idukum fi milatihim, atau mereka akan mengembalikan kalian ke dalam agama mereka. Ya, kita terima tawaran mereka. Karena dipaksa, ancamannya rajam. Dan ini betul-betul dipaksa. Ya, kamu sembah berhala kami, kalau tidak dirajam. Apakah ini masuk dalam ustukrihu alaih? Iya. Ini taruhannya dirajam. Maka ini dipaksa. Sembah berhala kami, jika tidak maka dirajam. Jadi ini adalah satu hal yang dipaksa. Nah, seandainya karena dipaksa akhirnya kita turuti permintaan mereka, orang-orang kafir itu, kata Ashabul Kahfi, kata salah satu dari Ashabul Kahfi, kita turuti permintaan mereka, kita sembah apa yang mereka minta untuk disembah, kita kembali kepada agama mereka secara zahir. Gimanakah aturannya dalam syariat mereka, syariatnya Ashabul Kahfi? Lan tuflihu idan abada. Kalian tidak akan beruntung selamanya, tidak bakalan masuk surga. Alias murtad, kafir. Maka dalam syariat umat terdahulu tidak ada. Dan maaf karena ini dipaksa, itu tidak ada. Pilihannya cuma sabar. Kafir atau sabar. Kalau di syariat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pilihannya kan lebih dari itu. Sabar ya, boleh. Dan kafir lahir batin ya, maka berarti kafir. Kafir zahir tanpa batin ma'fu, dimaafkan. Ya, maka ini kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang mengatakan an ummati, Allah maafkan untuk umatku. Ya, kemudian yang pertama adalah al-jahlu. Dan yang dimaksud dengan al-jahlu adalah adamul ilmi, tidak tahu. Dan ini di dunia ilmu definisi dengan negasi itu sebenarnya tidak boleh. Definisi dengan negasi itu tidak boleh. Apa itu bodoh? Tidak punya ilmu itu tidak boleh. Itu bukan definisi. Apa itu jelek? Enggak cantik. Nah, itu tidak boleh. Ya, apa itu pendek, tidak tinggi, itu enggak boleh. Nah, boleh definisi pendek, tidak tinggi. Nah, apa definisi kecil, tidak besar, nah, itu enggak boleh. Ya, nah, maka di dunia ya, di dunia ilmu pada dasarnya tidak boleh definisi dengan negasi. Al-jahlu wa adamul ilmi, itu enggak boleh. Namun di sini dilakukan oleh penulis mimbab ya, tashil, jadi dalam rangka memudahkan, dalam rangka menyederhanakan. Dalam rangka untuk tidak terlalu menyibukkan diri dengan takrifat definisi. Kan nanti memahami definisinya sudah sulit, kemudian isi, kemudian selanjutnya ini sudah tidak faham, ini tambah, nah akhirnya kan sudah tidak faham, terus tambah tidak faham lagi. Apalagi kemudian bukunya ditujukan untuk pemula, maka tidak perlu disibukkan dengan hal tersebut. Famata fa'ala al-mukallafu muharraman, maka jika ada mukallaf melakukan hal yang haram, jahilan bitahrimihi, karena dia tidak tahu hukum haramnya, fala syai'a alaihi, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Kaman, seperti orang yang berbicara saat sholat karena tidak tahu haramnya berbicara saat sholat. maka tidak ada kewajiban apapun untuknya. Salatnya tetap sah, tidak ada kewajiban mengulangi dan seterusnya. Namun di sini patut untuk kita bedakan antara jahilan bil hukmi dengan jahilan bil uqubati. Maka yang fala syai'a alaih itu manakala jahilan bil hukmi, tidak tahu hukumnya. Dan ini tidak berlaku untuk orang yang jahilan bil uqubati, tidak tahu konsekuensi hukumnya. Yang seandainya dia tahu konsekuensi, dia tahu hukumnya namun tidak tahu konsekuensi hukumnya. Yang seandainya dia tahu konsekuensi hukumnya, dia tidak akan berani melanggarnya. Itu tetap ada terkena kewajiban. Maka siapa yang melakukan sesuatu, dia tahu hukumnya tidak boleh, hukumnya haram, namun dia tidak tahu konsekuensi kalau melakukan hal yang haram tersebut. Yang seandainya jika dia tahu apa hukuman seandainya melakukan hal yang haram, dia tidak akan melakukannya. Maka dia tetap dapat hukuman. Maka seandainya ada orang yang tidak tahu kalau pezina muhsan dalam Islam hukumnya rajam. Dia tahu zina haram. Dia tahunya cuma zina itu haram. Tidak tahu kalau konsekuensi dari zina adalah rajam sampai mati. Maka seandainya ada orang yang melakukan zina, dan dia berani melakukan zina itu karena tidak tahu hukuman, bukan tidak tahu hukum. Hukumnya dia tahu kalau zina itu haram, namun dia tidak tahu hukuman, yaitu rajam untuk pezina muhsan, untuk pezina yang telah menikah. Apakah dia dirajam? Apa jawabnya? Iya, tetap rajam. Karena yang jadi uzur itu adalah jahilan bil hukmi, tidak tahu hukum, bukan jahilan bil uqubati. Oleh karena itu di hadis ada seorang yang melakukan hal yang haram, yaitu hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, yang ini berdampak konsekuensi adanya kafarah di samping bertobat dan yang lain. Dan pelaku tersebut dalam hadis adalah, dia adalah orang yang sudah tahu kalau hukumnya haram, apa yang dia lakukan itu haram, dia sudah tahu. Karena dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, halaktu wa ahlaktu. Wahai Rasulullah, aku binasa dan aku menjerumuskan istriku dalam kebinasaan. Kata-kata binasa menunjukkan kalau dia tahu kalau ini perbuatan yang terlarang, perbuatan yang menjatuhkan dia dalam kebinasaan. Karena satu hal yang hukumnya haram, namun dia tidak tahu kalau hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya. Apakah tetap Nabi bebani dia untuk perintahkan dia untuk membayar kafarah? Tetap Nabi perintahkan untuk membayar kafarah. Sehingga jahilan bil uqubah, tidak tahu konsekuensi hukum, dampak hukum, atau tidak tahu hukuman, itu tidak menyebabkan dimaafkan, bukan menjadi uzur. Maka untuk al-jahlu kita bedakan antara dua hal. Pertama, fa'ala muharraman. Kemudian yang kedua, wa mata taroka wajiban. Dan jika seorang itu meninggalkan kewajiban jahilan karena tidak tahu, bi wujubihi, wajibnya hal tersebut, maka dia tidak memiliki keharusan qada'uhu untuk mengqada'. Idza kana qad fata waqtuhu, jika telah lewat waktu pelaksanaannya. Dalil untuk kemudian man taraka wajiban jahilan, dalilnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang yang jelek salatnya gara-gara dia tidak tumakninah saat salat. Nabi tidak memerintahkannya untuk mengqadha ma fata minas salawat, salat-salat yang telah berlalu. Namun Nabi hanya memerintahkan dia untuk melakukan amarahu bi fi'li salatil hadirati, untuk melakukan salat yang al hadirati, yang masih hadir waktunya, yang masih ada waktunya. Nabi perintahkan untuk dikerjakan ala wajil masyru', dalam bentuk yang disyariatkan, yaitu tumakninah. Yang dulu-dulu tidak Nabi perintahkan untuk diqadha. Padahal orang ini mengatakan, saya tidak bisa sholat lebih baik daripada apa yang telah saya kerjakan. Berarti sejak dahulu kala sholat dia seperti itu, yaitu tidak tumakninah dan itu tidak sah. Dan tumakninah adalah rukun dalam sholat, dan yang namanya rukun itu adalah wajib plus. Definisi rukun itu wajib plus. Maka dia kewajiban. Maka dia adalah kewajiban. Dia meninggalkan kewajiban. Karena dia meninggalkan rukun, berarti dia meninggalkan kewajiban. Dan dia tidak tahu wajibnya hal tersebut, maka tidak Nabi perintahkan untuk qadha. Namun syarat untuk mengqadha jika waktunya telah berlalu. Namun jika waktunya belum berlalu, masih ada, maka itu tetap diperintahkan untuk mengerjakannya. Maka seandainya ada seorang perempuan yang karena tidak tahu dia belum pernah bayar utang puasa yang dia tinggalkan saat haid. Karena tidak tahu. Sejak umur 15 tahun dan sekarang dia umur 40 tahun baru tahu, oh haid itu tidak sholat, tidak puasa, namun wajib diqadha. Ya, wajib diqadha. Sejak umur 15 tahun, sampai kemudian umur 40 tahun, dan tidak pernah mengqadha puasa. Baru setelah umur 40 tahun dia tahu, oh ada kewajiban. Dia cuma tahunya tidak puasa, tapi kewajiban untuk mengqadha dia tidak tahu. Maka kita lihat, apakah waktu untuk qadha puasa itu telah lewat ataukah tidak? Jawabannya, waktunya belum lewat. Waktunya belum lewat. Karena waktu qadha puasa itu tidak ada waktu akhirnya. Tidak ada waktu akhirnya. Sampai Ramadan berikutnya idealnya. Sebelum sampai Ramadan berikutnya. Setelah kemudian nabak Ramadan berikutnya, seandainya belum terbayar, apakah sudah ada amnesti? Adakah amnesti? Adakah pengampunan? Terus kemudian, ya sudah, enggak usah dikerjakan? Tidak ada. Tidak ada amnesti, tidak ada ampunan. Ya, kalau kemarin punya utang misalnya 10 hari, baru terbayar 5 hari, nabrak Ramadan berikutnya, gimana setelah selesai Ramadan selanjutnya? Ya, tetap 5 hari tersebut harus dibayar. Ini menunjukkan bahasanya tidak ada batas akhir waktunya. Sehingga bagaimanakah kemudian puasa qadha puasa Ramadan sejak umur 15 tahun sampai umur 40 tahun tadi, wajib tetap untuk diqadha. Wajib untuk tetap diqadha. Seandainya itu 10 hari, ya tinggal dihitung saja. Tinggal dihitung saja. Dan ketika saya pernah ngisi pengajian di Pulau Bunyu di Kalimantan, ya, ada seorang ibu-ibu yang menyampaikan sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Beliau tidak tahu kalau katanya, ngakunya tidak tahu kalau ada kewajiban untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan saat haid. Sejak dia haid, dia belum pernah membayar qadha puasa. Dia baru tahu setelah umur 50 tahun. Dia baru tahu karena ya wallahu a'lam, baru kemudian ya anda tahu, pokoknya ngakunya baru tahu ya setelah umur 50 tahun. Saat apakah kemudian saya punya kewajiban untuk qadha? Iya. Ya, tetap punya kewajiban untuk qadha. Ya tinggal dihitung saja Bu, 10 hari kali ya, kali ya anggap aja 15 tahun ya. Ya, ya dari 50 ya. Ya, 35 tahun kan ya. Tinggal dikalikan 10 ya 350 hari gitu kan. Terus gimana saat qadanya? Ya diqadha pelan-pelan ya. Ya ini seminggu nanti dan ambil napas ya 2-3 hari nanti lanjut lagi ya. Seterusnya nanti insyaallah lunas ya. Kenapa? Karena ini meninggalkan kewajiban. Dan waktunya belum habis. Dan waktunya belum fad. Tidak ada fad. Waktunya masih hadirah. Waktunya masih hadir. Demikian juga jika orang yang misalnya tidak tahu kalau duitnya yang ratusan juta di tabungan itu terkena kewajiban zakat. Anggap saja dia murni tidak tahu. Zakat menurut dia, setahu dia cuma zakatul fitri saja, itu sudah dia kerjakan. Zakat duit seumur hidup belum pernah dilakukan. Padahal sudah 20 tahun dia punya duit 100 juta. Dan itu selama 20 tahun dia tidak pernah bayar zakatnya. Dia tidak pernah bayar zakatnya. Maka duitnya ya sekitaran itu 100 juta, 150 juta, 200 juta gitu. Nih, duitnya muter di situ. Nah, sekarang kemudian punya tahu, oh di samping zakatul fitri ada zakat duit toh. Nah. Maka dia punya kewajiban, ini kewajiban yang ditinggalkan karena tidak tahu. Dan waktu pembayaran zakat itu tidak ada batas akhirnya. Selama belum dibayar, maka itu masih waktunya. Maka dia punya kewajiban untuk membayar zakat 20 tahun. Kemudian yang kedua, selanjutnya, an-nisyan, lupa. Pengertian lupa adalah duhulul qalbi, lalainya hati dari sesuatu yang sebelumnya sudah diketahui. Maka sama lupa ini nanti ada dua macam. Famata fa'ala muharraman, jika melakukan satu hal yang haram, nasian, karena lupa, fala syai'a alaih, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Contohnya dan dalilnya, semacam orang yang makan saat puasa karena lupa, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya, puasanya sah dan dia tetap melanjutkan puasa. Adapun masalah-masalah yang lain dikiaskan dengan kasus ini. Maka ini contohnya dan dalilnya. Kemudian yang kedua, wa mata taraka wajiban, dan jika meninggalkan kewajiban karena lupa, maka tidak ada beban apapun atas dirinya saat lupa. Akan tetapi alihi fi'luhu, dia punya kewajiban untuk melakukan hal tersebut ketika dia ingat. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lupa salat, maka adalah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Kemudian selain masalah lupa salat dikiaskan dengan salat. Kemudian al-ikrah dipaksa. Pengertiannya adalah ilzamus saksi bima la yuridu, dipaksanya, diharuskannya seseorang untuk melakukan yang tidak dia inginkan. Ya, maka tentu ada dua rincian. Yang pertama, faman ukriha ala syai'in muharramin. Siapa yang dipaksa untuk melakukan sesuatu hal yang haram, fala syai'a alaih, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Contohnya dan dalilnya, orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran dan hatinya mantap dengan iman, maka tidak ada kewajiban apapun atas dirinya. Dan untuk masalah yang lain dikiaskan dengan hal ini. Maka siapa yang dipaksa untuk makan saat dia puasa, maka ada orang kemudian temannya yang megangi mulutnya kemudian memasukkan permen ke mulutnya dan tertelan, ya gimana? Fala syai'a alaih, tidak ada kewajiban apapun, tidak ada ya, konsekuensi hukum apapun atas dirinya. Dalilnya masalah kekafiran, ya, dan ini adalah dalil mimbabil aula. Dalilnya mimbabil aula, jika itu kekafiran dan itu adalah haram yang paling haram, maka haram yang lebih rendah, semacam keharaman makan saat saat puasa, ya, maka mimbabil aula. Kemudian seorang istri yang diperkosa oleh suaminya, ya, kemudian di siang hari bulan Ramadan dia disetubuhi oleh suaminya dengan dipaksa, dan memang betul-betul dipaksa, ya, ya, maka apakah puasa si perempuan tersebut batal? Ya, tidak batal. Kemudian yang kedua, waman ukriha ala tarki wajibin, siapa yang dipaksa untuk meninggalkan kewajiban, maka tidak ada sesuatu apapun saat dia dipaksa. Namun alaihi qada'u, dia punya kewajiban untuk mengqada' jika waktunya telah habis, idza zala, jika pemaksaan tersebut hilang. Semacam orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat sampai waktunya berakhir, maka dia punya kewajiban untuk mengqada' sholat, idza zala ikrah, jika telah hilang pemaksaan. Dan tidaklah disebut qada secara fikih kecuali setelah waktunya habis. Watilkan mawani, dan tiga penghalang tersebut dengan ketentuannya tadi, innama huwa fi haqqillah, itu berlaku untuk hak Allah. Li'annahu mabnin 'alal 'afwi warahmah, karena hak Allah itu dibangun di atas prinsip memaafkan dan kasih sayang. Amma fi hukukil makhlukin, adapun berkenaan dengan hak makhluk, maka mawani' tadi, hal-hal di atas, la tamna', tidak menghalangi adanya dhoman, kewajiban ganti rugi yang wajib untuk diganti rugi, manakala pemilik hak tidak ridha bisukuti dengan hilangnya apa yang jadi haknya. Wallahu a'lam. Maka orang yang tidak tahu kalau itu gelas milik orang lain, hanya ketika dia tidak tahu, dia tidak tahu, dia sama sekali tidak tahu kalau itu gelas milik orang lain dan dia pecahkan, maka karena dia tidak tahu tidak dosa, namun ada kewajiban dhoman, dia wajib mengganti gelas tersebut. Kemudian misalnya dipaksa, ya, misalnya lupa. Dia semula tahu kalau ini, ya, dia pinjam gelas milik temannya, kemudian lupa kalau itu gelas milik temannya. Kemudian dia banting gelas tersebut karena lagi jengkel, dia banting gelas tersebut. Maka dia tidak dosa, namun ada kewajiban untuk mengganti. Ya, maka ada kewajiban untuk mengganti. Kemudian kalau dipaksa, maka dia tahu kalau gelas itu milik temannya, dan ada orang yang memaksa dia, memegangi dia, ya, memegangi tangannya, kemudian untuk nyenggol gelas tadi akhirnya pecah. Maka nanti dalam masalah ini ganti rugi itu kewajiban siapa? Maka nanti dilihat bentuk pemaksaannya. Bentuk pemaksaannya, jika pemaksaan itu menyebabkan dia sama sekali tidak punya kehendak, sehingga dia seperti alat. Dia disikap di ini, ya, dia sudah kemudian tidak bisa apa-apa, ya, maka dia tidak terkena kewajiban ganti rugi. Namun jika dia masih punya kehendak, cuma ditodong culurit, ya, misalnya ya, banting gelas tersebut, kalau enggak, nah, dia tidak disikap bentuknya, namun dia cuma diancam. Ini banting gelas tersebut, kalau enggak, ini celurit. Akhirnya dia membantingnya dengan kehendaknya. Dia ambil dengan kehendaknya, ya kan? Dia ambil dengan kehendaknya, dia banting dengan kehendaknya. Maka dia punya kewajiban untuk ganti rugi. Tetap terkena kewajiban untuk ganti rugi. Ya. Namun kalau dia sama sekali tidak punya kehendak, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk ganti rugi. Pemaksaan yang menyebabkan hilang kehendak sama sekali disebut ikrah mulji. Kalau dia cuma kemudian diancam, itu namanya ikrah ghair mulji. Dan itu tetap menyebabkan adanya sejumlah kewajiban-kewajiban. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.